Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib karya Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullah, masih seputar hadis di riwayat Tabrani, juga Ghudzaif Ibn Al-Harith Al-Thumali, di mana beliau riwayatkan Rasulullah SAW sebutkan, ma ahdatha qawmun bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah fatamassuk bisunnatin khairun min ihdathi bid'atin. Tidaklah suatu kaum mengada-ngada dalam agamanya, mengamalkan sesuatu, meyakini sesuatu yang itu datangnya bukan dari Allah dan Rasulnya, mereka buat sendiri, mereka ada-adakan, kecuali pasti dengan itu terangkat, yakni terbuang, yang sebanding dengan itu dari sunnah-sunnah nabinya. Yang sebanding, yang seharusnya di situ tempatnya sunnah, akhirnya tersisihkan, terbuang sunnah itu, tergantikan oleh bid'ah yang mereka amalkan. Maka berpegang dengan sunnah, pengamalan sunnah, jauh lebih baik daripada mengamalkan bid'ah. Hadis dari Imam Ahmad dan Bazzar. Serupa dengan itu riwayat Tabrani, ma min ummatin ibtada'at ba'da nabiyiha fi diniha illa adha'at mithlaha minas sunnah. Suatu kaum ketika mereka melakukan kebid'ahan dalam agamanya sepeninggal nabinya, kecuali pasti dengan itu mereka telah menyia-nyiakan, telah mentelantarkan, membuang sunnah yang serupa dengan itu, yang seharusnya di tempat itu, di waktu itu, dalam kondisi seperti itu, semestinya sunnah yang mereka lakukan, ada ajaran dari Rasulullah, ada contoh. Tapi ketika itu mereka tinggalkan, maka tergantikan posisinya dengan bid'ah. Makanya begitu bid'ah dilakukan, sunnahnya pun pergi, terangkat, hilang dari mereka, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa manusia dalam beramal, dalam beribadah serupa dengan jasadnya. Jasad ini lahir, lahiriah tubuh, badan manusia. Artinya ketika jasad ini kelaparan, lapar, tabiatnya mencari makan untuk menambal rasa laparnya, untuk menghilangkan rasa laparnya, dia cari makanan. Begitu dia dapat makanan, terlepas makanan itu seperti apa, begitu orangnya mendapat makanan, tertutupi dengan makanan itu hajatnya, kebutuhan dia untuk makan, tercover sudah. Begitu dia telah makan, dia tidak ingin makan makanan lain, sudah ada makanan yang masuk dalam jasadnya, dalam tubuhnya. Dengan itu dia gak bisa dipaksa untuk makan makanan yang lain, dan tidak mau, tubuhnya akan menolak. Kalaupun seandainya dipaksa misalnya, muntah, ya kan, karena sudah ada isi kekenyangan. Kamu paksa untuk makan lagi, gak bisa. Ini yang datang berikutnya, makanan yang kedua, tertolak oleh jasadnya, muntah, bior, keluar. Karena sudah ada terisi. Bahkan bisa jadi, kalaupun yang dia telah konsumsi, yang pertama, makanan yang memadorotkan tubuhnya sendiri, makanan yang tidak sehat untuknya. Artinya dia kalau dari sisi manfaat gak dapat manfaat. Yang dia makan pertama bukan makanan yang bergizi, bukan makanan yang menjadi suple gizi, vitamin untuk tubuhnya sehingga jadi sehat, jadi kuat. Bukan tipe makanan seperti itu. Tapi sudah terlanjur karena butuh, lapar, segalanya dia makan dan dia konsumsi. Kalau pada jasad manusia seperti itu, hatta seandainya yang ditawarkan kepadanya berikutnya makanan yang sehat, berguna bagi tubuhnya, sudah gak bisa, nafsu sudah gak ada. Taruhlah dia saat lapar tadi, sudah yang ada di hadapannya apa sih? Makanan yang kempro, gak karuan gitu, tapi mengenyangkan di perutnya. Walhasil yang banyak micinnya atau entah bagaimana, walhasil. Nah, setelah dia kenyang, kamu suguhi sate, ikan bakar, bergizi ini Masya Allah, berguna bagi tubuhnya. Bukan seperti yang dia makan tadi. Sayur, buah, mungkin gulai dan lain sebagainya. Plus ditambahi susu segar. Sudah gak nafsu, dia gak mau. Tadi kalaupun dipaksa, bior, tumpah. Tubuhnya sudah gak bisa nerima, nolak. Kata Syekhul Islam, ini semua penjelasan Syekhul Islam dalam Iktidak Siratul Mustaqim. Kalau itu jasad manusia, seperti itu pula dalam pengamalan amalan-amalan ibadah dalam agamanya. Ketika seorang hamba mengambil dan mengamalkan perbuatan dan amalan yang tidak disyariatkan baginya, seperti makanan yang tidak bergizi tadi, makan jeroan, apalah yang banyak mengandung micin, ini pun demikian, bid'ah yang dia lakukan, yang dia jalani, amalan-amalan yang tidak syar'i, yang tidak diperintah Allah, tidak dicontohkan oleh Rasulnya shalawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Dengan itu turun drastis, bahkan bisa-bisa hilang semangatnya dan keinginannya untuk mengamalkan amalan-amalan yang masyru'. Sudah tidak ada lagi kehendak dan keinginan untuk melakukan yang amalan benar, amalan soleh. Kalaupun ditawarkan padanya, disampaikan padanya, ini loh amalan yang masyru', yang benar itu begini, Allah perintahkan begini, ini ayatnya, Rasul ajarkan begini contohnya, ini hadisnya, sudah gak bisa nerima dia. Seperti makanan tadi, kalaupun kamu paksa, muntah, tertolak, gak bisa. Kalau makan tadi kan urusannya nafsunya sudah gak ada, sudah gak nafsu. Kalaupun dia ngelihat sate, gulai, dan makanan yang lezat-lezat, gak ada nafsu sudah. Sama ini pun begitu, kecintaan dia terhadap amalan soleh yang datang dari Allah dan Rasul pudar sudah, gak nafsu untuk menjalankan amal khair, untuk mau tunduk taat kepada syariat, sudah gak ada, terkikis habis karena bid'ah-bid'ah yang telah dia perbuat. Tentunya ini berbanding terbalik jauh dengan orang yang segala nafsunya, segala perhatiannya, kecintaannya dia arahkan hanya kepada yang disyariatkan, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia gak mau selain itu. Maka benar-benar itu yang bermanfaat baginya, itu yang berguna dalam kehidupannya, dunia dan akhiratnya, dan semakin sempurna keislaman dan imannya. Seperti tadi, kalaupun dia lapar, dia tunggu, gak sembarang makanan dia santap. Nanti cari ikan bakar, susu, sayur, buah, apa misalnya sate dan lain semisalnya. Dia cari yang berguna bagi jasadnya. Makanan ini yang berguna, betul-betul bermanfaat, membawa kesehatan, diserap oleh tubuhnya, berguna. Tubuhnya mendapati faedah hakiki dari makanan-makanan seperti itu. Tapi makanan-makanan yang gak karuan, jajan-jajan yang murahan yang berbahaya, madharat adanya. Hanya mendapatkan apa? Rasa kenyang plus nafsu hilang, nafsu makan. Ini pun demikian kata Syekhul Islam rahimahullah. Oleh sebab itu jangan heran jika kamu dapati orang yang sering safar, pergi ke sana kemari untuk mendatangi masyahid, mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap itu orang soleh, wisata religi istilah mereka, sana kemari rombongan. Nah, dan semangat untuk itu. Bahkan tidak jarang dari mereka bukan sekedar luar kota, luar provinsi, luar negeri. Ke kuburan Nabi Hud di sana, ke kuburan sana. Asiknya dengan yang demikian, orang yang seperti itu akan kamu dapati minim, terkikis semangatnya untuk safar ke Baitullah Al-Haram. untuk umroh, untuk haji, gak sesemangat itu sudah. Orang yang seringnya perjalanan pergi melancong ke sana kemari, habis waktunya untuk itu. Apalagi yang disertai dengan kebid'ahan-kebid'ahan dalam perjalanannya, akan kamu dapati minim dan bahkan hilang semangatnya untuk mendatangi masjid-masjid Allah untuk sholat 5 waktu. Tidak sesemangat itu, karena sudah kenyang, keinginan berpergiannya sudah terpenuhi, sudah gak nafsu lagi untuk ke Baitullah, untuk ke masjid. Sama begitu pula kata Syekhul Islam, orang yang kamu dapati sering mendengarkan qasidah-qasidah atau yang disebut anasyid-anasyid, dalam tanda kutip, untuk mencari kesolehan hatinya, untuk melunakkan kolbunya, maunya itu dengar-dengar anasyid. Apalagi kalau yang melantunkan suaranya merdu, enak didengar, intonasinya juga menggiurkan baginya, dia asik mendengar itu. Apalagi yang jelas-jelas haramnya, dia dengar lagu, dia dengar musik, pasti minim dan bisa hilang na'udzubillah semangatnya untuk mendengar Quran. Kenyang sudah dengan ini, untuk mencari ketenangan. Bahkan kamu dapati orangnya akan lebih terenyuh, lebih tersentuh hatinya ketika mendengarkan qasidah, ketika mendengarkan anasyid, ketika mendengarkan syair-syair atau yang semakna serupa dengan itu. Kamu dapati orangnya bisa menangis, tersentuh hatinya. Masya Allah, ini bagus, ini enak. Wih, luar biasa. Tidak seperti itu dia kalau mendengar Quran. Kolbunya tidak tersentuh, wala dia menangis, gak bisa menangis, kering air matanya, kaku hatinya ketika mendengarkan ayat-ayat Quran. Kenapa? Kenyang. Sudah kenyang dengan qasidah-qasidah tadi, sudah kenyang dengan anasid-anasid tadi, kenyang dengan lagu-lagu, musik-musik. Sudah gak ada nafsunya kepada Quran. Sudah tergantikan, terisi dengan yang lain. Begitu pula kata Syekhul Islam, orang yang sering mempelajari, mencari adab hikmah dari para filosofi, dari orang-orang barat, orang-orang Romawi, orang-orang Persia, kufar, tokoh-tokoh filsafat, ilmu kalam, anunya, hikmahnya Aristoteles, ini hikmahnya siapa, Sokrates, fulan-fulan, Profesor Fulan bicara, asik dengan itu, hikmah-hikmah yang dia sampaikan, kata-kata mutiara yang dibuat-buat oleh manusia, siapa saja itu. Dia asik dan tersibukkan dengan itu, kemana-mana yang dia bawa buku itu, La Tahzan wa ila apa, nah, isinya tadi kata-kata mutiara, wala hadith wala ayat, ucapan manusia. Kenyang dengan itu, maka minim dan bisa hilang semangat dia untuk menggali dan mempelajari hikmah yang ada di dalam Quran dan sunnah. Sudah gak nafsu, sudah kenyang dengan ini. Padahal yang bermanfaat yang ada di dalam Quran wa sunnah, seperti makanan tadi. Itu seperti makanan yang gak ada gunanya, tapi sudah terlanjur kenyang. Padahal tidak ada gunanya bagi kalbunya, tidak bermanfaat bagi kehidupannya, bagi hatinya tidak memberi maslahat. Dia dengarkan qasidah, dia dengarkan anasyid, kalaupun sampai nangis darah matanya, gak ada gunanya bagi kalbunya. Tidak akan membawa maslahat untuk dirinya. Yang maslahat ada di dalam Quran dan sunnah, bukan di qasidah, bukan di anasyid, bukan di lagu, bukan di nyanyian. Di kalamullah, Quran, sunnah Nabi, di situ hikmah, di situ maslahat, kehidupan hatimu ada di situ. Tapi syaitan menipu dan memperdaya Bani Adam. Wah, kata orang yang sibuk dan asyik membaca kisah-kisah yang tidak ada kebenarannya, ujung pangkalnya, banyak dustanya, kisah-kisah yang tidak bisa dijadikan toladan, fiktif bahkan, tapi asyik karena alur ceritanya, karena tokohnya, karena ini, ya sudah, dia kenyang dengan itu. Tidak ada lagi nafsunya, keinginannya untuk membaca sejarah sirah para nabi, para rasul, para sahabat, biografi para ulama, tabiin, imam-imam. Tidak ada nafsu. Karena sudah kenyang baca novel, novel ya, baca komik, baca cerita-cerita fiktif, tokoh-tokoh yang juga fiktif, gak ada kebenarannya. Kenyang dengan itu dan asik dengan itu, padahal gak ada gunanya, tidak membawa manfaat bagi dia. Sementara toladan yang hakiki, yang berguna baginya, para rasul, para nabi, para sahabat, tabiin, sudah gak nafsu dia untuk membacanya. Bagaimana sirah mereka, seperti apa perjalanan hidupnya, bagaimana biografinya, berguna bagi dirinya semua itu, tapi sudah gak nafsu. Begitulah manusia, bid'ah pun seperti itu, sama. Begitu orang mengamalkannya, melakukan yang bid'ah, yang bukan dari Allah dan Rasul, kenyang. Begitu kenyang, sudah gak nafsu dengan yang syar'i, yang itu dari ajaran Allah, ajaran Rasulnya, ada dalam Quran, sunnah, sudah gak nafsu. Sudah terlanjur kenyang dengan ini. Makanya Nabi katakan, tiap kali orang mengamalkan bid'ah, terangkat sunnahnya sebanding dengan itu. Posisinya terganti dengan bid'ah, terbuang dan tersia-siakan sunnah Nabi mereka. Sudah tergantikan posisinya dengan amalan-amalan bid'ah yang mereka lakukan. Kebid'ahan mendatangkan kerusakan di dalam kalbu, membawa kerusakan dalam agama. Karena pasti dengan bid'ah tersebut, orang tidak lagi mengambil dan mendapati manfaat dari syariatnya. Seperti tadi, kalau seandainya gak ada kejelekannya pada makanan-makanan yang gak karuan tadi, kecuali membuat orang gak nafsu makanan yang bergizi, berguna, cukup orang akan mengingatkan dan membenci makanan-makanan seperti itu. Ada di depanmu ada yang bergizi, yang sehat, Masya Allah, dianjurkan oleh para dokter ahli gizi, tapi sudah gak nafsu. Apa yang membuat kamu gak nafsu makanan yang gak pokro tadi, gak karuan? Bid'ah pun begitu. Sama, persis. Karakternya seperti itu. Kamu lakukan membuat kamu gak nafsu dengan yang disyariatkan. Orang sudah tidak lagi pingin dan perhatian, cinta, mengagungkan, memuliakan yang disyariatkan dari Allah dan Rasulnya. Ini semua sudah gak ada dalam dirinya. Yang ada dalam dirinya pengagungan, cinta, memuliakan yang beda-beda. Sama. Oleh sebab itu kata Syekhul Islam pula, kalbu manusia tidak cukup untuk digunakan wadah tempat bagi iwat wal mu'awwat, sebagai tempat bagi yang bagi pengganti dan yang digantikan, gak cukup. Dia cukup satu, untuk satu saja, tergantung mana yang dipakai. Ima kamu gunakan untuk yang aslinya, yang originalnya, yang berguna, yang bermanfaat, yang membawa kebaikan dan kemaslahatan untukmu, atau kalau tidak, terisi dengan penggantinya, serepnya. Terganti dengan serepnya. Gak mungkin dua-duanya ada di satu tempat. Hatimu, kolbumu. Ya di situ ada yang masyru, di situ pula ada yang bid'ah. Gak mungkin. Gak cukup. Kolbu tidak cukup untuk keduanya. Hanya cukup untuk salah satu. Yang original atau penggantinya. Yang assembling ini. Original ada, assembling akan terbuang, tersisihkan. Kamu isi dengan yang palsu, maka yang ori pun akan terbuang. Salah satu. Kolbu manusia hanya cukup untuk salah satu. Ima sunnah yang dia lakukan, dia cintai, dia pelajari, dia amalkan, itu yang dia muliakan, dia agungkan, ajaran Rasulnya, perintah dari Allah, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, itu yang ada dalam hatinya, maka tidak ada tempat dalam hatinya untuk bid'ah. Kirim salam kepada kebid'ahan. Dia benci, dia jauh, bersih, suci, kalbunya dari segala macam bentuk bid'ah. Atau na'udzubillah sebaliknya, kalbunya penuh dengan bid'ah, itu yang dia cintai, itu yang dia senangi, itu yang dia muliakan, dia pelajari, dia lakukan, dia dakwakan kepada orang, maka tidak ada tempat dalam kalbu tersebut untuk amalan-amalan syar'i. Untuk sunnah Nabi tidak ada tempat dalam hatinya. Makanya Nabi katakan, begitu bid'ah dilakukan, terangkat sunnah. Salah satu dari ini. Gak mungkin dua-duanya bareng di situ. Gak cukup, kata Rasulullah Islam. Gak akan cukup kolbu untuk keduanya. Ini kapasitasnya terbatas. Sama seperti perutmu tadi, makanan. Ini terbatas. Mungkin saja kamu pingin, mungkin seandainya dipaksa. Wih, ini ikan ini, Masya Allah. Gurami bakar. Bumbunya Masya Allah enak. Kamu paksa makan, tapi sudah gak ada tempat, gak memungkinkan. Kamu paksa akhirnya biar muntah. Gak bisa. Ah, badan. Gak cukup perutmu. Kapasitasnya terbatas. Kalau kamu isi dengan gurami dari awal, Kamu makan sate, sayur, buah, susu. Empat sehat, lima sempurna, penuh. Kenyang, tapi dengan yang manfaat. Kamu ditawari jeroan, ditawari enggak nafsu. Afwan, bukan levelan makanan seperti ini. Murahan, enggak ada gunanya. Ya seperti itulah. Kolbu pun sama, kapasitasnya terbatas. Tinggal kamu gunakan untuk yang mana? Untuk yang berguna atau tidak? Oleh karenanya kata terkait makna ini, Syekh Ibn Baz rahimahullah, orang yang terenyuh hatinya, mudah menangis, tersentuh ketika mendengar anasyid, qasidah yang mungkin menyedihkan, ini tentang apalah, tentang kesedihan, atau lagu-lagu yang, kan ada jenis lagu yang apa istilahnya? Wallah alam al-muhim, antum a'lam bi umuri dunyakum. Walhasil lagu yang menyedihkan, kan ada lagu yang ceria, yang ini, ada yang orang sampai nangis mendengarnya. Belum cerita dalam lagu itu, belum lagi lantunan pembawaannya, yang ini nangis dia dengarkan. Masya Allah, ini menyentuh kolbu begini. Nangis ketika mendengar itu. Na'udzubillah. Tapi mendengar ayat-ayat Quran dibacakan atau dia baca sendiri, dia enggak ada nangisnya. Dan tidak pernah berlinang air matanya mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahkan termasuk dalam bab ini, kata Syekh Ibn Baz, orang yang menangis ketika doa atau mendengar doa. Dia berdoa atau mendengar seorang imam berdoa, nangis. Tersentuh hatinya, wow, ini itu. Tapi mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, wala nangis, wala apa. Berbahaya, mulai tergantikan posisi Quran, posisi sunnah dengan yang lainnya. Semua ini sesuatu yang perlu dibenahi dan membuat seorang hamba takut agar dia tidak termasuk orang yang tergantikan dalam kalbunya cinta kepada Quran dan sunnah, pengagungan kepada keduanya tergantikan dengan kebid'ahan dan yang dibuat-buat oleh manusia yang datangnya bukan dari Allah dan Rasulnya. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardha, salatu wassalamu ala Rasulillah, alhamdulillah.